ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian dirahmati Allah, meskipun dalam keadaan hujan, kita berusaha untuk duduk di majelis ilmu di rumah, dari rumah Allah Ta'ala, itu masjid, tentu dengan tujuan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya akan selalu mengulang dan mengulang pada setiap kesempatan sampai benar-benar kita memahami dan menyadari bahwa Islam itu agama yang mulia, agama yang tinggi, tidak ada yang bisa mengungguli. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la, wa fi riwayah wa la yu'la 'alaih. Islam itu tinggi dan tidak akan ada yang bisa mengungguli. Akan tetapi tingginya dan mulianya agama Islam tidak berbanding lurus dengan mulianya pemeluk Islam. Pemeluk agama Islam akan mulia apabila terpenuhi syarat-syarat kemuliaan itu. Sebaliknya, kaum muslimin akan terhina apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi. Ya. Contoh dalam Al-Qur'an surat An-Nur pada ayat yang ke-55 jelas bagaimana janji Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi qadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Surat An-Nur ayat 55. Surat 24. Allah berjanji dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Allah berjanji, menjanjikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal soleh. Pasti nanti ujung-ujungnya ilmu dan amal. Ya. Apa janjinya? Benar-benar akan diberikan kekuasaan di atas muka bumi. La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim. Sungguh benar-benar Allah akan menguasakan kepada mereka di atas muka bumi seperti orang-orang sebelum mereka. Satu. Dan Allah akan mengokohkan wa la yumakkinanna lahum at-tamkin, dikokohkan dinan ladzi qadala lahum, agama yang telah Allah ridho untuk mereka. Itu agama Islam ini. Yang ketiga apa? Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Dan Allah akan mengganti dari rasa takut menjadi rasa aman. Siapa orang-orang yang mendapatkan tiga karunia ini? Kekuasaan, kemudian dikokohkan agamanya, dan yang ketiga adalah yaitu apa? Diberikan rasa aman. Setelah rasa takut. Padahal setelah rasa takut. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka adalah orang-orang yang hanya menyembah kepada-Ku, beribadah hanya kepada Allah, itu bertauhid, mengesakan Allah, tidak syirik. Ini. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang kufur setelah itu, maka mereka lah orang yang fasik. Surat An-Nur 55 ini, siapa yang tidak menginginkan untuk mendapatkan situasi dan kondisi diberikan kekuasaan di atas muka bumi sehingga bisa mengatur urusan kaum muslimin dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya sekedar kaum muslimin, jumlahnya banyak, sementara bisa diombang-ambingkan oleh zaman. Seakan siapapun memiliki peluang untuk mencaplok kaum muslimin. Ya, contoh berulang-ulang sudah, dan sekarang ini para masyayikh banyak berbicara Palestina dibombardir sama Israel. Tidak lama dulu Myanmar ada genosida, ya, dan lain sebagainya. Ini pasti banyak. Kemudian yang kedua diberikan apa? At-tamkin, at-tamul kokoh, mengakar, kuat agamanya, dan Allah ridho agama Islam. Walayyakinanna lahum dinahumul ladzi tadallahu. Allah Ta'ala mengukuhkan agama yang telah Allah ridhokan untuk mereka, agama Islam ini. Ya. Sehingga kita bisa apa? Perekonomian sesuai dengan syariat Islam dan lain sebagainya. Nah, sekarang riba, Masya Allah. Riba, rentenir sudah masuk ke pelosok-pelosok daerah. Ya. Dan yang ketiga apa para jemaah? Diberikan rasa aman. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Dan Allah akan menggantikan pada mereka dari rasa takut menjadi rasa aman. Apa yang menjadi sifat mereka? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka itu beribadah hanya kepada-Ku, yaitu bertauhid, mengesakan Allah, tidak syirik, tidak menyekutukan Allah. Ya. Nah, ini para jemaah. Kalau begitu, iman, amal soleh, tauhid, tidak syirik. Karena amal soleh tidak akan bisa diterima kecuali dibangun di atas iman. An-Nahl 97, Allah berfirman, man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat 16, surat An-Nahl ayat yang ke-97. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang beramal soleh, amal soleh lagi. Nanti ujung-ujungnya ilmu dan amal. Oleh karena itu, meskipun hujan tadi rintik-rintik, ya, kemudian sekarang sudah mulai turun beneran, kita bersabar di sini. Ujung-ujungnya ilmu dan amal. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki maupun perempuan, wahuwa mu'minun, dalam bahasa Arab wahu di sini namanya apa? Wahu hal. Ketika dia beramal soleh itu apa? Beriman. Dibangun di atas iman amal soleh tersebut. Apa balasannya? Sungguh benar-benar kami akan memberikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu apa para jemaah? Ini berulang-ulang. Supaya apa? Supaya kita benar-benar meyakini, tidak goyah dan tidak goyang. Ya, nah ini apa? Diberikan kehidupan yang baik. Berupa apa? Rezeki yang halal, keberkahan, as-sa'adah, kebahagiaan. Bagaimana bisa bahagia kalau orang kelaparan? Bagaimana orang bisa bahagia kalau sudah digoncang buminya dengan gempa? Bagaimana bisa bahagia kalau sebenarnya gunung sebelahnya siap untuk meletus? Apalagi bagaimana bisa bahagia? Bagaimana bisa aman kalau bom-bom ya, siap membombardir seperti yang terjadi di Palestina. Ini para jemaah. Nah, kita alhamdulillah diberikan rasa aman. Alhamdulillah kita, ya, kalau di sini misalkan di masjid ini kita bisa ibadah dengan sebaik-baiknya insyaallah. Ya, insyaallah tanpa ada yang goyang-goyang, ya. Ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita ingin keberkahan tersebut senantiasa bertambah dan bertambah. Artinya atau intinya di sini, kalau kita ingin mendapatkan tiga karunia tadi, ya, keamanan, kemudian kokohnya agama dan kekuasaan adalah dengan iman, amal soleh, tidak syirik. Itu surat An-Nur ayat 55. Ya. Dan penyebab dari kegelisahan, ketakutan, bencana, itu semua adalah dosa para jemaah. Itu adalah dosa. Dan likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Allah Ta'ala memberikan solusinya. Tapi Allah Ta'ala sudah menjelaskan, ini penyakit, sebabnya ini. Ini loh obatnya, ini loh jalan keluarnya. Tinggal kita menjalankan. Ya, tinggal kita menjalankan. Maka apa para jemaah penyebabnya? Tidak lain adalah dosa. Surat Al-Ankabut ayat yang ke-39. Fakullan akhadna bidambih. Ya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Wa minhum man akhadathu shayhatu. Wa minhum man khasafna bil ardh. Wa minhum man aghraqna. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Surat Al-Ankabut ayat 30 atau ayat 40, ya, ayat 40 para jemaah. Ya. Ini sebelumnya 39 terkait dengan Qarun wa Quruna wa Fir'auna wa Haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Qarun, Fir'aun, Haman, ya. Mereka telah datang kepada mereka Nabi Musa membawa keterangan, tapi mereka sombong atas muka bumi, nolak kebenaran, nolak ilmu, nolak amal, nolak kebenaran. Yang terjadi apa? Fakullan akhadna bidambih, masing-masing kami adab dengan sebab dosa mereka. Berupa apa? Diperinci adabnya diantaranya. Faminhum man arsalna alaihim hasiba. Di antara mereka kami turunkan dari langit hasiba, hujan batu. Wa minhum man akhadathu shayhatu. Di antara mereka juga ada yang mati dengan suara yang keras. Hujan batu seperti kaum Nabi Lut. Ya. Wa minhum man khasafna bihil ardh. Sebagian dari mereka khasafna bil ardh, yaitu ditelan bumi, ditelan oleh bumi. Saya sudah sampai itu ke Balarwa di Palu. Wah, benar-benar luar biasa. Sampai di sana saya, dan ada teman yang sudah mengambil gambar. Saya nyampaikan sedikit ini karena ada hadis, kalau melalui tempat yang kena adab suruh segera dan berlindung kepada Allah Ta'ala. Antum tahu, ini misalkan rumah, ya, ini apa ya, jalan aspal. Aspal itu di atas genteng. Jalan depannya ini, yang tadinya begini, rumahnya ke bawah, ini jalannya. Ya, ada yang habis. Saya sampai di Balarowa, saya sampai juga sampai di Donggala. Ya, ini ditelan bumi. Yang di Donggala, wamin hurman agrokna. Ya, sampai ada orang tatuan masih muda, tindian sambil merah matanya, hampir mengalir air matanya, ngomong, Pak, orang-orang bilang di sini tidak mungkin terjadi yang namanya tsunami. Karena memang lekukan pulau apa ya, pulau Sulawesi ya, itu memang secara logika tidak terjadi. Tapi ini kenyataannya, Pak. Kalau apa yang membuat saya haru, kalau Allah menghendaki. Ini sambil ke atas. Kalau Allah menghendaki. Kenapa dia begitu? Karena dia terpukul, anaknya salah satu jadi korban masih kecil. Kalau Bapak nyelam ke laut ini, di situ Pak motor 20 rumah Pak turun di bawah 20 meter. 20 sampai 30 rumah. Ayat ini terbukti Pak. Ya. Fakullan akhadna bidambih, masing-masing kami adab karena dosa. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, wa minhum man akhadathu sayhatu, wa minhum man khasaqna bihil ardh, wa minhum man aghraqna. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Masing-masing kami adab dengan sebab dosa-dosa. Di antara mereka ada yang kami turuni hujan batu dari langit. Ada yang kami matikan dengan suara yang keras. Ada yang kami telankan bumi. Kalau dulu kisah Korum saja kita bumi terjadi, sudah terjadi. Dan saya melihat langsung, saya datang ke sana. Ya. Kemudian ada yang ditenggelamkan di air di Donggalanya. Jadi Donggala itu di laut habis ke dalam, tenggelam. Ya, kalau Bapak turun 20 meter di bawah laut ini kampung. Itu para jemaah. Ya, ini terjadi. Itu semua kenapa? Karena dosa. Al-Quran yang mengatakan. Pak Ustaz, Bok yo jangan bilang begitu. Ini musibah. Bila saja yang sabar, betul. Tapi kalau kita orang sakit, ya tidak diberitahu sakitnya kan kasihan. Enggak, Anda sehat kok. Enggak apa-apa makan ini, makan usus. Ya, enggak apa-apa makan lemak. Ya, sementara dia punya kolesterol tinggi. Ya. Bahkan punya stroke. Berarti kita tidak jujur. Quran yang mengatakan. Meskipun dalam penyampaian harus hikmat. Nah, di sini para jemaah rahmati Allah, kita hendaklah mengambil pelajaran. Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana alladhi, ya, fasiru fil ardi fanduru kaifa fanduru kaifa kana akibatul au kama qala Allah Subhanahu wa taala. Ya, berjalanlah di atas muka bumi, perhatikan bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan Allah. Dan Nabi menjelaskan, saya ini ulang-ulang karena peristiwanya juga berulang-ulang, sementara solusi yang ditawarkan dengan berbagai macam, ya, diagnosa, hasil diagnosa sama, sementara resep yang diberikan berbeda-beda, ya. Lantas resep apa yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, itu yang harus dibahas terus-menerus. Ada resep politik, ada resep demokrasi, ada resep demo, ada resep jihadis, ya, ada macam-macam resepnya. Sementara kalau kita lihat hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan Abu Dawud, Nabi bersabda, saya ulang-ulang ini karena ini baru pengajian, ya, tadi malam juga saya sampaikan, idza tabayatum bil inah wa khattum atnab al-baqar wa raditum bizzara wa tarqumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Abu Dawud. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian berjual beli dengan inah dan menggaengkor sapi, ridho dengan pertanian dan meninggalkan jihad, Allah Ta'ala akan menguasakan kehinaan. Allah Ta'ala akan meliputi kehinaan kepada kalian. Dan kehinaan itu tidak akan dicabut sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Para ulama menjelaskan, inah itu salah satu bentuk jual beli riba. Ya, contoh, antum beli kulkas sama saya, ya misalkan ini misalnya ya, misal yang jelek dengan harga 5 juta atau 10 juta tempo, kemudian antum dapat kulkas, punya hutang 10 juta sama saya tempo, kemudian pada saat yang sama antum jual kulkas itu sama saya dengan kontan berapa? 7 juta. Kulkas kembali ke saya, antum dapat uang 7, antum punya uang, punya utang 10 juta. Itu namanya ainur riba sebenarnya. Ya, disebut dengan apa? Bai'ul 'inah. Bai'ul 'inah. Dan itu ainur riba. Nah, berarti apa? Apabila kalian berjual beli dengan riba. Ini disebutkan oleh para ulama, ini salah satu contoh ya mimbabil misal. Ini mimbabil misal. Artinya apa? Apabila segala yang dilarang itu sudah merata di masyarakat. Nah sekarang yang dilarang sudah banyak beredar. Kemudian pegang ekor sapi, ridho dengan pertanian, alias simbol dari cinta dunia. Meninggalkan jihad, dan jihad macam-macam. Ya, artinya di sini mengambil misal apabila yang diwajibkan banyak ditinggalkan. Jadi tiga ini faktornya, penyakitnya ini. Pertama, yang dilarang banyak dikerjakan. Yang kedua, yang wajib banyak ditinggalkan. Yang dilarang banyak dilanggar. Yang wajib banyak ditinggalkan. Kemudian cinta dunia. Ini penyakitnya. Apa akibatnya? Kehinaan yang ada pada kita. Bentuknya macam-macam. Bencana. Ya bencana macam-macam, alam dan non alam. Ya kalau alam, gunung, gempa, banjir, tsunami, longsor, macam-macam. Yang non alam, ya seperti ya perekonomian, kemudian terjadinya genosida, terjadinya pembantaian dan seterusnya. Itu kehinaan para jemaah. Dan ternyata Allah Ta'ala memberikan solusi. Ya. Dan memberikan keterangan. Nabi menjelaskan, kehinaan itu tidak akan dicabut. La yanzi'uhu. Allah tidak akan mencabut kehinaan itu. Hatta tarji'u ila dinikum. Hingga kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama. Solusinya kembali pada agama. Dan agama itu para jemaah dibangun di atas ilmu dan amal. Ya, di antara adab di dalam menuntut ilmu adalah at-tikrar, mengulang. Mengulang. Saya ulang lagi. Ada 3 surat selalu saya sampaikan supaya menjadi kokoh dan kita istiqomah. Mungkin malam ini kita juga ada kegiatan yang lain, besok pun juga ada pernikahan. Yang hadir di sini saya undang semua ya, dan bisa hadir semuanya. Besok ada pernikahan yang pertama putri Ustadz Soleh rahimahullah, keponakan saya, insya Allah saya jadi walinya. Yang kedua bersama dengan adik saya, insya Allah juga saya jadi walinya. Yang hadir di sini ya mohon kehadirannya besok, dan besok tetap ada pengajian ya. Kenapa? Dan kebetulan tadi Ustaz Yazid ngirim sama saya kajian Syekh Abdul Aziz ya bin Rois Ar-Rois, dan apa yang beliau sampaikan alhamdulillah muwaffaq seperti yang selalu saya sampaikan pada antum ya. Dan termasuk hadis-hadis dan ayat tersebut yang dibacakan. Artinya apa? Membahas Palestina dan sebagainya. Palestina saudara kita, kita bantu, wajib, terlepas mungkin Hamas itu apa ya berafiliasi kemana lah, harokat tertentu. Kaum muslimin, maha wajib dibantu, wajib kita doa, wajib boleh membantu dengan mal, dengan harta. Nah, tapi dianalisa bahwa semua peristiwa yang menyakitkan, semua bentuk kehinaan sebabnya adalah dosa. Solusinya kembali kepada agama. Agama tidak lepas dari ilmu dan amal. Tiga surat, berapa kali saya ulang ya, siapa yang hafal, maaf tidak ada hadiah. Biasa ada hadiah ya. Yang pertama surat At-Taubah ayat 33, yang kedua surat Al-Fath ayat 28, yang ketiga surat As-Saff ayat yang ke-9 ya. Pertama At-Taubah ayat 33, yang kedua Al-Fath ayat 28, yang ketiga As-Saff ayat 9. Apa para jemaah isinya? Allah berfirman, hampir sama ayatnya, cuma satu yang tidak sama di bagian akhir, yaitu apa? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ini surat At-Taubah ayat 33. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan al-huda, petunjuk, dinul haq, agama yang hak, untuk unggul dan menang di atas agama yang lain meskipun orang musyrik tidak suka. Ini satu. Yang kedua surat Al-Fath ayat 28. Ini saya ulang-ulang, tidak ada masalah. Antum sampai bosan. Gitu. Sampai bosan antum. Baru itu ilmu. Kalau sudah bosan ini baru melekat. Ya. Apa yang surat Al-Fath bunyinya? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan apa? Al-huda, petunjuk, dengan dan apa? Agama yang hak. Untuk apa tujuannya? Untuk unggul dan menang di atas agama yang lain. Dan cukup Allah sebagai saksi. Nanti baru kita jelaskan. Yang ketiga surah As-Saff. Ya. Ujung-ujungnya tujuannya kita istiqomah makmurkan masjid selain sholat berjamaah dengan thalabul ilm. As-Saff sama dengan At-Taubah. Persis. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ya. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa apa? Petunjuk dan agama yang hak. Ya. Agama yang hak. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memenangkan di atas agama yang lain. Meskipun orang musyrik tidak suka. Ya, meskipun orang musyrik tidak suka. Jadi di sini para jemaah, Rasulullah SAW diutus membawa al-huda. Lihat dalam tafsir Mukatsir dan tafsir yang lain. Syekh bin Nasir As-Sa'di juga, bahwa yang dimaksud dengan al-huda adalah al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Bahkan disebut oleh Ibnu Katsir, al-ilmu asy-syar'i sahihun. Ilmu syar'i itu sahih, benar. Dinul haq, agama yang hak apa? Al-amal as-shalih, yaitu amal soleh. Tujuannya apa? Liyudhhirahu 'ala ad-din kulli, agar memenangkan dan mengunggulkan di atas agama yang lain. Ternyata apa konsekuensinya? Meskipun orang musyrik tidak suka. Nah, permusuhan yang besar itu ya Yahudi dan orang musyrik. Ya, apa suratnya? Di mana? Tahu? Asyaddu adawatan. Ya. Coba di dalam Quran, ya. Allah Ta'ala menyebutkan, nah ini surah Al-Ma'idah ayat 82, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladina amalul yahuda walladina asyraku, ya, wa la tajidanna akrabahum mawaddatan lilladina amanu alladina qalu lalladina amanu alladina qalu inna nasara. Engkau akan mendapatkan manusia yang paling berat dan besar permusuhannya kepada orang beriman adalah orang Yahudi dan orang musyrik. Walladzina asyraku. Nah, di sini ketika orang Islam itu mau kembali dan membawa al-huda wa dinul haq, Orang musyrik gak suka, Yahudi gak suka. Ya makanya ketika kaum muslimin Palestina ya tenang-tenang ibadah di Aqsa, habis belum sikat macam-macam. Tidak suka ya. Ya. Nah, pelajaran yang bisa diambil ternyata apa? Ketika ulama menjelaskan bahwa Nabi diutus dengan membawa dua, al-huda wa dhul-haq. Apa al-huda? Al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Apa dinul haq? Al-amalus soleh, amal soleh. Tujuannya apa? Untuk memenangkan dan unggul di atas agama yang lain. Nah sekarang kan orang-orang pada teriak-teriak, ayo kita bela Islam, aksi bela Islam, ambil merokok, lempar, macam-macam sudah. Padahal untuk membela agama Islam, ilmu dan amal. Nah ilmu dan amal, kita amal dari apa? Dari amal dohir dan amal batin. Ketika Nabi didatang oleh Jibril, datang menyandarkan kedua lututnya kepada Jibril dan kedua tangannya di atas pahanya. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Faqala anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimu salah wa tutia zakah wa tasuma ramadhan wa tahujjal bayt in istatota ilaih sabila qala sodabta. Muhammad, beritahu saya, Islam itu apa? Islam itu adalah, kata Nabi, syahadat. Dua syahadat. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian apa? Menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan dan haji kalau kau mampu. Apa kata Jibril? Sodakta, kau benar. Ibnu Rajab menjelaskan apa ini? Ternyata Islam itu amal dohir. Amal dohir. Amal. Kemudian ketika bertanya, akhbirni anil iman, beritahukan saya iman itu apa? Faqala tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qadarihi khairihi wa syarrih. Qala sadaqta. Apa itu iman? Iman pada Allah, kepada malaikat, pada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Apa kata Jibril? Sadaqta, kau benar. Apa kata Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam? Iman adalah amal batin. Nah amal al-ilmu qabla al-qawli wal amal, kata Imam Bukhari ya dalam Sahih Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dan amal, ilmu sebelum kita beramal. Ini untuk tujuannya apa? Liyudhirahu ala dini kulli. Agar apa? Tujuannya untuk memenangkan di atas agama yang lain. Intinya, artinya kalau kita ingin memperjuangkan agama Islam ini, maka tuntutlah ilmu, amalkan ilmu untuk menjaga dari kehinaan. Disuruh kembali pada agama. Karena di akhir hadis ini, ketika Nabi bertanya kepada Umar bin Khattab, tahukah kamu, wahai Umar, siapa yang datang? Allah wa Rasulullah alam. Qala huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia itu malaikat Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Jadi agama sudah diajarkan ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, sudah sempurna nih agama kita ini. Ah cuman apa? Banyak kaum muslimin yang lari dari agamanya, keluar dari agamanya, jauh dari agamanya. Disuruh kembali. Penyebab kehinaan karena jauh dari agama. Penyebab kehinaan karena dosa. Dosa yang paling besar dan terbesar, dosa syirik. Oleh sebab itu disebutkan dalam An-Nur 55 tadi ya, bahwa mereka yang mendapatkan kekuasaan, mereka yang mendapatkan keridhaan, at-tamkin, kokoh agamanya, dan mereka yang mendapatkan keamanan setelah rasa takut, mereka adalah orang yang ya'budunani la syrikuna bi syai'a, beribadah kepadaku tidak syirik. Di awal wa'adallahu ladina amanu minkum wa'amilus sholihat, Allah menjanjikan kepada kalian yang beriman dan beramal soleh. Mari kita hidupkan para jemaah ya, kita hidupkan lah, kita masjid kita besar seperti ini, karunia, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Mari kita hidupkan, kita makmurkan. Dan kalau ada orang 25 orang bersama dengan istrinya, apalagi anaknya, kita sering ngasih kajian, ayo perbanyak keturunan ya, masing-masing 10, Ayo perbanyak istri, wah berlomba-lomba juga. Artinya apa? Artinya apa? Ini ya bukan MLM, tapi ini terus ya. Sehingga apa para jemaah, terpancar tuh cahaya sunnah. Terpancar itu cahaya cahaya ilmu. Bukan hanya percetakannya saja namanya cahaya sunnah, cahaya ilmu. Tapi ilmu benar-benar bercahaya, sunnah benar-benar bercahaya. Di antaranya ya kita duduk di majelis ilmu para jemaah rahmati Allah. Ini kita tidak akan pernah putus asa terus dan terus, tidak akan pernah berhenti untuk kita bahas. Mungkin membahas apa ringan seperti kemarin, ya masalah hewan, masalah burung, burung kecil. Ya Abu Umar, ma fa'ala Nughair? Wahai Abu Umar, ada apa dengan burung kecilmu? Abu Umar, adiknya atau saudaranya Anas bin Malik masih kecil. Kita bahas. Sampai pernah, ya waktu di JIC itu, pengamanan polisi pas ada kajian, ini kajian apa kok banyak gitu, kajian masalah hutang. Masalah hutang sampai sebanyak segini, karena bagi mereka hutang mah biasa, sampai segini banyak. Ini para jemaah rahmati Allah, kenapa? Karena kita ingin semua amal itu dibangun di atas ilmu. Dan ternyata apa? Ilmu dan amal kontribusi besar untuk membela agama Islam ini. Ternyata apa? Hinanya kaum muslimin karena mereka jauh dari ilmu dan amal. Ini para jemaah rahmati Allah. Ya, ada beramal jadi baru di atas ilmu. Ada ilmu tidak dipraktikkan dengan amal. Nah, oleh karena itu saya ulang lagi, ya Allah Taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina, faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah." Ya. Itu dalam surat Al-Ankabut kalau tidak salah ya. Ini juga penting supaya tidak salah paham. Surat Fatir ayat 32. Surat Fatir para jemaah. Kemudian kami wariskan Al-Quran, Alkitab Al-Quran kepada hamba-hamba kami, ya, yang kami pilih. Ternyata hamba-hamba kami yang kami pilih ada tiga tingkatan, tiga golongan. Disebut oleh Mukasir, itu semua umat Nabi Muhammad. Yang pertama siapa? Dholimun li nafsihi, orang yang dolim kepada dirinya. Apa karakternya? Karakter yang dolim pada dirinya itu, ya, orang yang meremehkan kewajiban. Ya kewajiban dikerjakan, tapi ya kadang ya kadang. Dan terjatuh ke dalam yang haram. Meremehkan kewajiban, terjatuh dalam yang haram. Itu dzalimun li nafsih. Tapi masuk golongan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad masih. Ya, makanya Allah berfirman astaghfirullah. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah pada hamba-hambaku yang melampaui batas, dolim kepada dirinya, jangan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Nah, ini masih masuk kategori umat Nabi Muhammad. Namun yang kedua ketiga inilah kita berharap menjadi bagian itu. Sehingga disebut yang kedua tiga ini wali Allah Ta'ala oleh Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Rajab juga dalam kitab Jami'ul Ahkam. Dalam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Baina Aulia Ush Rahman wa Aulia Ush Syaiton. Apa muktasir ini? Muktasir ini menjaga yang wajib. Nah, yang wajib dijaga meskipun belum bisa melakukan yang sunnah. Itu masih golongan muktasid, itu masuk kategori wali Allah meskipun kedudukannya paling rendah. Ya. Paling rendah. Nah, kalau gitu kita wajib harus sejaga. Kalau begitu kita menjaga yang wajib harus tahu ilmunya. Harus tahu ilmunya. Kalau selalu seperti itu insyaallah ya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Sehingga kalau sholat disuruh hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, jagalah salat-salat dan salat wusta, salat tengah-tengah. Wa qumu lillahi qanitin, dan hendaklah kau jadi orang yang taat. Wa qumu lillahi qanitin. Nah, di sini menjaga yang wajib, salat-salat misalkan, salat yang wajib dijaga. Dijaga rukun-rukunnya, dijaga kaifiatnya. Nah, besok ini tetap ada pengajian Bulughul Maram. Nah, ini diundang lagi antum. Ya. Nah, sekaligus setelah itu saya undang antum untuk tetap bertahan mengikuti proses akad nikah tadi. Tetap kita tidak liburkan. Ya. Selama masih bisa berjalan, jalan. Kecuali memang tidak bisa, harus libur, apalagi. Mau apalagi? Itu ya. Nah, di sini para jemaah rahmati Allah, muktasid ini masuk kategori wali Allah tingkatan yang paling rendah. Tingkatan pertama. Ya. Ciri-cirinya bisa menjaga yang wajib meskipun belum bisa menambah dengan yang sunnah. Ya. Tentu yang haram ditinggalkan. Yang haram ditinggalkan. Ya, yang makruh juga ditinggalkan. Tapi cuman yang wajib-wajib saja. Dan yang ketiga adalah sabiqun bil khairat biidznillah. Orang yang bersegera ya kepada kebaikan dengan izin Allah taala. Siapa mereka? Yang wajib bisa dijaga. Yang sunnah ditambah dengan yang sunnah. Yang haram ditinggalkan, yang makruh juga ditinggalkan. Nah, inilah ya sabiqun bil khairat biidznillah. Yang mubah pun dipilih, mana yang bermanfaat diambil, tidak ditinggalkan. Karena memang min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, di antara kebaikan Islam seorang meninggalkan tidak ada manfaatnya. Nah, sekarang kita itu selalu berpikir ini ada manfaat atau tidak. Ini apa hukumnya? Saya takbir begini bagaimana caranya? Betul proses para jemaah. Proses meskipun ini mungkin agak lama prosesnya. Termasuk sebuah lagi Abdul Aziz bin Rais Ar-Rais. Mungkin memang lama. Barangkali sampai kita meninggal. Itu para jemaah. Ya. Tapi kita meninggal di atas jalan Allah. Ya, kita meninggal di atas jalannya Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Inilah jalanku yang aku mengajak kepada Allah. Ya, di atas basirah dan orang bersamaku. Wa hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Inilah jalan yang lurus, ikuti, jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang bisa memecah belah kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya beri sampai tadi, sebagaimana juga disampaikan oleh beliau, Syekh Abdul Aziz bin Rais Ar-Rais ini, apa? Banyak tawaran untuk solusi lari dari kehinaan. Ya, ada dengan ekonomi, ada dengan politik, ada dengan tadi jihad, bainal ifrat wa tafrit, jihad yang antara yang meremehkan yang apa, yang hulu berlebihan salah dan yang meremehkan ini. Nah, ini para jemaah hati Allah, dan kita belajar ilmu juga fisabilillah. Nabi bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji'a, rawahu Tirmidzi. Dan di hadis ini hasan, barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia fisabilillah, dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Jadi ternyata tidak main-main para jemaah thalabul ilmi, bahkan juga menyebabkan datangnya rezeki. Ya, ada dua orang di masa Nabi, satunya ini yaitu punya profesi apa namanya, membuat ya barang-barang bisa dijual. Satunya mulazamah menuntut ilmu bersama sama Nabi. Saudaranya yang punya profesi ini bilang sama Nabi bahwa dia enggak, saya yang kasih bantuan sama dia, dia belum ilmu, saya yang mengcover, ya. Nah, kenapa enggak mau bantu dia untuk kerja? Apa katanya? La'al, kata Nabi kepada dia, la'allaka turzaku bihi, bisa jadi engkau dapat rezeki ya dari Allah Ta'ala dengan sebab saudaramu tadi yang menuntut ilmu. Kalau yang membantu saja insya Allah dapat rezeki, bagaimana dengan yang menuntut ilmu? Jadi jangan takut orang yang menuntut ilmu itu kelaparan. Ya, Karena antum tentu saja banyak yang masukkan anak ke pesantren. Nanti jadi apa? Jadi apa? Bisa enggak jadi Ustaz Kibar? Sehingga terus berkibar. Ternyata alifnya enggak bisa dapat jadi kiber. Kiber itu sombong. Sombong akhirnya apa? Lemes, masuk kober. Itu. Jadi ikhlaskan semua karena Allah Ta'ala. Insyaallah para jemaah. Kalau tak ikhlaskan Allah Ta'ala, nikmat. Nikmat insyaallah. Dan pasti janji Allah akan ditunaikan. Demikian sudah adzan. Kita break adzan dulu. Nanti kita lanjutkan sebentar saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Kesimpulan sebelum kita tutup adalah, pertama, kemuliaan kaum muslimin ya bisa didapatkan dengan iman, tauhid, amal soleh, jauh dari kesyirikan dan jauh dari perbuatan maksiat. Ya, kemuliaan kaum muslimin bisa diraih dengan iman, tauhid, amal soleh, jauh dari kesyirikan dan jauh dari perbuatan maksiat. Kehinaan kaum muslimin disebabkan oleh dosa. Ya, oleh dosa-dosa. Dan dosa paling besar adalah syirik. Karena memang sumber keburukan tiga, syirik, bid'ah, maksiat. Sumber kebaikan tiga, tauhid, sunnah, ketaatan. Nah ini. Kemudian solusi kehinaan kaum muslimin menuju kepada kemuliaannya adalah kembali kepada agama mereka dengan ilmu dan amal, dengan ilmu dan amal. Ya, terkait dengan nomor 1 itu surat An-Nur ayat 55. Surat An-Nur ayat 55. Dan terkait dengan nomor 2, ya, penyebab adalah dosa, surat Al-Ankabut ayat 39 dan 40. Terkait dengan solusinya kembali kepada agama, yaitu hadis Ibnu Umar riwayat Abu Dawud. Ya, ujung-ujungnya ilmu dan amal. Ya, ilmu, kalau kita ingin berkontribusi kepada agama Islam, ilmu dan amal. Ya, yang kita dengarkan tadi dalam surat Taubah ayat 33, Al-Fath 28 dan As-Saff ayat 9. Mudah-mudahan jadi renungan. Ya. Dan itu menjadi pintu utama untuk masuk ke dalam sebuah gedung bangunan Islam yang begitu indah dan megah, sehingga meskipun barangkali ada seuntai daun, sekuntum bunga yang barangkali tidak ada harganya, namun semerbak baunya, ya, merangsang hidung yang menciumnya. Artinya barangkali menurut kita remeh temeh, dan memang begitu, ada yang agama itu tingkat-tingkat seperti disebut oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Raudatun Nadhir Wajanatul Manadhir, bahwa al-wajibat mutafawitah, kewajiban itu juga bertingkat-tingkat, al-muharramat juga sama. Lalu karena itu Nabi menyampaikan apa? La tahkironna minal ma'rufi syai'an hatta walau antalqah akhaka biwajhin talqin. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Artinya memang ada kebaikan kecil, tapi jangan diremehkan. Di antaranya meskipun harus berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Sampai masalah ludah dibahas dalam agama. Bagaimana meludah dibahas. Berarti kan urusan seakan-akan apa itu? Seperti yang saya contohkan tadi. Ya, waktu kajian di JIC masalah utang. Para pengaman itu, ada apa ini? Kajian apa sampai macet begini? Bahas utang. Ya, bagi orang sekarang utang biasa. Mobil mewah, punya dealer. Rumah gede, punya developer. Gitu. Baru bayar DP. Itu pun DP-nya dicicil. Ya, gitu. Ya, ada biasa bagi mereka, tapi bagi pecinta ilmu luar biasa. Bahasa ludah kan menjijikkan. Bagi pecinta ilmu luar biasa. Di mana harus meludah, kapan meludah? Apalagi masalah sholat, apalagi masalah jihad darah manusia, kan begitu? Ini para jamaah hati Allah. Nah, itu khawarij yang ketika diajak dialog sama siapa? Ali bin Abi Thalib. Wah, hunus pedang. Inilah hukmu illa lillah, ketika ini saya sampaikan penting. Ketika Abu Musa Al-Syari dengan siapa? Amr bin As. Arbitrase bahasa orang sekarang, perjanjian damai. Wah, langsung 12.000 pasukan sebagaimana riwayat Abdul Razzaq dalam Al-Musannadnya. 12.000 pasukan keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib dengan pedang terhunus. Kemudian Abdullah bin Abbas, Habrul Ummah, ya, penterjemah umat ini, ulama umat ini, mengatakan izin kepada Ali bin Thalib untuk menghadapi mereka. Setelah itu pakai baju yang bagus, diremehkan. Ngapain ini orang Quraisy? Pada oleh sebagian mereka banyak debat. Kemudian enggak usah dihiraukan. Yang satu mengatakan, ngapain kamu pakai jilbab baju bagus? Nah, karena mereka tuh tawadu pakaiannya, ya, seadanya. Tapi sebagian yang lain menerima. Ibnu Abbas, sudah, ini adalah kerabat Nabi. Ada apa Ibnu Abbas? Baik, kalian bersikapi seperti itu sama Ali bin Abi Thalib, apa masalahnya? Ada berapa masalah? Kalau bisa dijawab, mau gak kamu rujuk? Iya, siap, saya kembali. Kami siap kembali. Apa persoalan pertama? yaitu kenapa kok berhukum kepada manusia. Inil hukmu illa lillah, hukum hanya milik Allah Ta'ala. Apa disampaikan? Ya, surat ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Faman qatala minkum muta'ammidan fajazahu mithla ma qatala minan na'am. Yahkumu bihi dawu 'adlin minkum. Wahai orang-orang beriman, ini sepele ya, saya contohkan sepele tadi. Wahai orang beriman, jangan kalian membunuh hewan buruan sementara kalian sedang ihram. Barang siapa membunuh dengan sengaja, maka harus bayar dam. Yang menghukumi adalah yang memiliki, orang yang memiliki kebijakan. Nah, ini berhukum kepada manusia. Padahal urusannya apa? Hewan buruan disebutkan dalam hadis apa? Kelinci. Berburu kelinci, antum beli marmut kelinci di depan murah. Ini dibahas. Apa kata Imam Bas? Kalau urusan kelinci saja diserahkan pada manusia, apa ini apalagi urusan darah manusia? Dibahas para jamaah. Kelinci. Ini ya. Nah, artinya apa? Kita mengagungkan ilmu bukan karena perkaranya, tapi karena yang menjelaskan dan membahas perkaranya, yaitu Allah dan Rasulnya. Itu yang menjadi perhatian kita para jemaah. Ya, sehingga jangan sampai meremehkan yang namanya sunnah. Pertolongan Allah ketika orang tegak di atas sunnah. Tadi malam sudah sampaikan seperti kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau pada malam hari, ya, dikasih garis lurus, garis, kamu jangan keluar dari sini sama Nabi. Ya, ternyata ada, setelah itu ada orang hitam-hitam mau mendekat dan mau menyakiti Ibnu Mas'ud. Tapi gak bisa, kenapa? Gak bisa melalui garis itu. Karena Abdul Mas'ud taat kepada garis yang sudah ditetapkan Nabi. Dan itu bukan garis sembarangan, tapi apa? Garis sunnah. Garis sunnah. Ini para jemaah. Ya, maka jangan remehkan sekecil apapun yang namanya sunnah. Insya Allah Allah akan memberikan keberkahan, berkah untuk diri kita, berkah untuk keluarga kita, pun berkah untuk masyarakat kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan. Ini nggak masuk kepada tauhid, tidak masalah, karena ini masih perdana. Ya, kalau memang ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak kita tutup. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tidak suka pada istrinya. Yeah. Nah, si istrinya ini dari itu pertanyaan, bagaimana sikap yang harus diambil? Iya. Dan hikmahnya kalau bisa ya sebut ada orang begini, kasus saja ya, jangan sampai dipertajam kepada privasinya ya. Itu kalau juga pada yang lain, ikhwan-ikhwan, apalagi sampai sebut nama karena itu aib ya. Baik, kita menghadapi istri dan orang tua, salah sikap durhaka pada orang tua, salah sikap istri jadi korban. Baik, maka kita harus bijak. Kalau kita melihat kisah Ibrahim dengan Ismail dan istrinya, Nabi Ibrahim ketika ada mendatangi istrinya Ismail dan mengeluhkan tentang kekurangan, lantas Ismail, Ibrahim pesan, yaitu apa? Agar diganti palang pintu. Setelah Ismail pulang, disampaikan suruh ganti palang pintu. Artinya apa? Suruh cerai. Cerai sama Ibrahim, sama Nabi Ismail istrinya. Termasuk juga Umar bin Khattab, suruh mencerai anaknya, istrinya Abdullah bin Umar. Apa kata Ibnu Taimiyah? Ya bukan masalah kalau memang bapakmu seperti Nabi Ibrahim atau bapakmu seperti Umar. Tapi bapakmu bukan Ibrahim, tapi Pak Ibrahim atau Pak Umar. Beda antara Nabi Ibrahim dengan Pak Ibrahim. Sehingga tidak selalu apa yang disampaikan orang tua kemudian langsung diputuskan. Itu bedanya. Ya, sehingga kalau memang kita salah mensikapi, bisa durhaka pada orang tua. Kalau salah, bisa dolim pada istri-istri jadi korban. Paham di sini? Ini harus dipahami. Nah, oleh karena itu kita pahami dasarnya dulu. Kalau orang tua, sebagaimana Nabi bersabda, anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu itu milik bapakmu. Nabi bersabda, ya Rasulullah, man ahaku bihusni sahabati, faqala ummuka, qala summa man, faqala ummuka, qala summa man, faqala ummuka, qala summa man, faqala abuka. Ya Rasul, siapa yang harus mendapatkan perlakuan baik dalam kehidupan ini bagi saya? Ya ibumu. Siapa lagi ya Rasul kemudian? Ya kok ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Bapakmu. Nah, berarti orang tua punya kedudukan yang penting. Wa qad rabbuka la ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsan. Ya, tauhid kepada Allah, berbakti pada orang tua. Nah, sekarang persoalannya, ya, suami itu meskipun sudah kawin, milih bapaknya. Setuju? Suami semua setuju. Ibu-ibunya yang perlu ditanyakan, ya. Kalau istri seorang wanita sudah menjadi istri seorang laki-laki, haknya siapa? Haknya suami. Sampai haknya begitu besarnya, Nabi bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau boleh aku suruh orang sujud sama orang, aku suruh istri sujud sama suami, karena begitu besarnya hak suami. Karena kewajiban suami sehingga haknya besar. Nah, sekarang terjadi dilematis ketika berhadapan ya dengan orang tua dan istri. Maka di sini suami hendaklah bijak dalam menakar ya, dan jangan mudah untuk menukar. Ya. Tiba-tiba dikit-dikit tukar istri. Jangan. Maka kita lihat dulu kasusnya. Seandainya istri salah, orang tua yang benar, masa salah langsung kemudian kita sikapi? Tidak. Kita berikan penjelasan dengan sebaik-baiknya sampai sadar bahwa kamu salah. Dan seandainya orang tua pun salah, juga kita harus bijak dalam menyampaikan dan memberikan keterangan pada orang tua. Ya. Pernah siapa ya, Yazid bin Ma'na apa ya, antara orang tua dan anak, ketika orang tua itu naruh harta di masjid supaya diambil orang, diambil anaknya. Orang tuanya enggak rela, bukan untuk kamu, ini untuk orang. Masih dibawa kepada pengadilan, dibawa kepada Nabi. Berarti ini tidak menunjukkan durhaka pada orang tua. Ulama menyebutnya seperti itu. Ya, artinya apa? Mungkin ada suatu peristiwa dialog, ya, pembicaraan musyawarah, yang barangkali di situ perlu untuk meluruskan orang tua, bukan bentuk durhaka. Bukan bentuk durhaka. Karena kita juga harus unsur ahok kadzaliman au madzluman, tolong saudaramu yang dolim dan yang didolim. Kalau saudara begitu, apalagi orang tua misalkan, orang tua ini salahin. Nah, dengan bijak harus menjelaskan. Ya, sebab anak mama itu ada yang membabi buta. Anak mama. Ya, sehingga semua serba mama. Akhirnya apa? Istri jadi korban. Mereka kalau diukur dan ditimbang, mama yang salah. Mungkin tidak, manusia. Makanya kalau tadi boleh bapak menyuruh cerai, kalau bapakmu seperti Nabi Ibrahim, cuman kebetulan namanya sama, Pak Ibrahim. Itu. Ya, maka kita harus bijak. Jangan sampai durhaka pada orang tua, jangan sampai anak jadi istri jadi korban. Ada suami yang punya tipe apa? Suami-suami takut istri. Waduh, semua serba istri. Mama atau ibu jadi apa? Jadi korban durhaka kita pada orang tua. Nah ini, ya, tidak semua perselisihan anak dan orang tua kemudian orang tua yang selalu benar. Pernah orang tua dan kasus diangkat kepada Nabi seperti tadi, ya, Ma'an bin Yazid ada di Tabratus Solihin, dijelaskan di situ. Nah, sekarang bagaimana sikap kok setelah ini bersama orang tua, ya, ketika punya rumah kemudian bersama orang, enggak salah suami, ya, tidak salah karena ingin berbakti pada orang tua, tidak salah. Namun ketika istri punya masukan, nah, kita kan rumah kita kan sayang. Ya, orang tua mungkin bisa nanti kita apa ya, membantu atau apalah, mungkin kita bisa sering ke sana. Juga jangan sampai ditolak mentah-mentah. Karena wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaul istri dengan ma'ruf, wasyawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, musyawarah dalam satu urusan, kalau sudah berazam tawakal pada Allah taala, bukan langsung kita tek. Pokoknya kata saya. Nah, tidak bisa. Nah, ketika argumen istri masuk akal, logis, bagaimana kita bisa menyampaikan kepada orang tua. Dan insya Allah kalau kita itu sudah bisa membangun infrastrukturnya, ya, hubungan antara menantu dengan mertua, besan dengan besan, saya yakin, ya, saya yakin seandainya istrinya yang salah, insya Allah akan bisa dimaklumi oleh orang tua kita. Apalagi orang tua menyadari setelah kita jelaskan salah, pasti juga dia akan rujuk dan kembali. Ya. Nah, biasanya infrastrukturnya tadi tidak kuat, pembangunan infrastrukturnya tidak kuat. Ya. Kemudian kecenderungan ke orang tua lebih kuat, ke istri terlalu ini, sehingga istri ini. Begitulah. Nah, sekarang ini, ya, kita bagaimana membangun tetap sebagai laki-laki haknya orang tua. Saya bertanya ibu-ibu berapa kali, bu, kalau ibu diminta orang tua sendiri dan diminta sama orang tua suami, siapa lebih dulu, bu? Ya, orang tua suami. Ustaz, masya Allah, udah ngaji berarti, udah ngaji mantep itu. Nah, itu. Karena pertanyaan saya, orang tua istri, orang tua suami, anta wa maluka li abik, harta dan dirimu milik bapakmu. Engkau dan hartamu milik bapakmu. Ketika bapak kita, ibu suami, orang tua suami perlu duit, perlu dana. Orang tua istri juga perlu dana. Hukum asalnya siapa lebih utama dan lebih dulu? Orang tua suami atau orang tua istri? Orang tua suami itu hukum asal, kecuali suami yang takut istri. Kalah orang tua suami. Tapi hukum asal, cuman yang kasusnya orang tua suami perlu ganti sofa, perlu dari mobil Alphard ganti Lexus. Sementara tuang istri opnam di rumah sakit. Nah, bagaimana suami bermain cantik di sini untuk melobi orang tua sendiri? Ya, ini memang hak bapak, saya punya ini, membapak ganti sofa, ganti AC. Tapi kebetulan ini mertua lagi sakit opnam. Wah, sudah, kalau gitu mertuamu, kalaupun ini simpanan bapak, bagi aja, mertua selesaikan. Kenapa? Karena bangunan infrastruktur itu sudah bagus sebelumnya. Tapi kalau dari awal yang istri yang ngeselin di pihak orang tua suami, yang suami ngeselin di pihak orang tua istri, ketika ada apa-apa sudah saling obrong, ya ini. Nah itu perlu untuk menjadi catatan, perlu untuk menjadi catatan. Ya. Nah kalau sudah terjadi kasus begitu, ya sang suami harus adil. Jangan sampai salah sikap orang tua durhaka kepadanya, salah sikap istri jadi korban. Ya, ini tidak salah sang suami memutuskan, tidak salah tapi dengan orang tua. Ya, nah, cuman rumah yang di ini untuk apa? Ya. Kalau emang masuk akal dikontrakan, bisa dijaga, uang bisa dipakai, nggak ada masalah. Semua setuju musyawarah. Ya, jangan langsung main putus. Gitu. Ya, demikian Allahu a'lam bishawab. Barangkali sampai di sini ya. Terakhir, satu terakhir. Ya karena kebetulan ini yang ikuti memang bukan live rojak ya, streaming. Ada yang ikuti juga kasihan. Barangkali bisa saya jawab. Ada pertanyaan dari jemaah yang menyebutkan Ustaz. Ustaz, saya diundang oleh saudara saya, yakni paman saya Ustaz. Dan saya tahu betul paman saya itu bekerja atau mencabung dengan cara yang haram. Nah, saya sudah lama tidak bertemu dengan beliau. Saya kalau mencabung ke sana, saya khawatir makanan yang disediakan bukan makanan dari cara haram. Bagaimana Ustaz solusi dari permasalahan tersebut? Iya, saya ingat ya, dan perlu saya buka di kitab Ja Miun Ulum Al-Hikam Abdullah bin Mas'ud, diundang oleh tetangganya, di mana tetangganya juga dari hasil riba, beliau datang ya, dan membolehkan. Tapi kita ingat kisah Abu Bakar, karena begini, karena harta itu bisa berubah status ya, seperti orang tua itu kan wajib masih nafkah sama anak sama istri. Sementara anak enggak bisa nyari. Orang tua benar haram. Dia yang dosa. Tapi anak enggak dosa. Ya. Nah, sementara kita lihat Abu Bakar As-Siddiq ketika dikasih minum susu sama seorang pemuda, pemuda itu mengatakan ini hasil perdukunan saya dulu, langsung dicolek, dimuntahkan. Nah, dari kasus ini ya memang lebih yang paling utama untuk tidak makan itu. Tapi seandainya makan, ya berdasarkan asar tadi ya belum masuk, maka karena itu dihidangkan oleh mereka, ya tidak ada masalah. Cuman kalau bisa memilih sikap seperti Abu Bakar. Abu Bakar ketika tahu dicolek, karena ketika tidak tahu, ya sudah masuk. Ah itu membabil warok, dalam rangka untuk warok. Apa warok itu? Meninggalkan perkara yang membahayakan akhiratnya. Ini babil warok. Ya. Ini yang saya tahu. Ya. Dan yang asar yang dimaksud tadi dibawa oleh Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwa ketika diundang oleh tetangganya yang riba makan, dia tidak dosa. Allahu a'lam bishawab. Beda antara tidak dosa dengan menjaga supaya tidak menjadi daging saya. Kalau sudah terlalu enak, wah enggak apa-apa dosa. Itu jadi daging akan berpengaruh juga. Ya, seperti makan daging onta disuruh wudu. Ya, tahu daum min hamil ibil. Wudulah kalian karena makan daging onta. Ya. Kalau Imam Ahmad mengatakan wudu seperti wudu salat karena menjadikan batal wudu salat. Kenapa? Cari hikmahnya. Disebut oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitabnya Tadahkan min Bulughul Maram. Apa ilatnya, alasannya? Ternyata onta itu punya perangai kasar. Ya, makanya orang yang suka makan babi ya juga beda ya, nggak tahu kita silakan ya. Tapi yang pasti onta itu kasar, sehingga ketika dimakan dagingnya juga berpengaruh kepada orang yang makan. Nah, disuruh, ini hikmah illah, bisa ditangkap benar, alhamdulillah tidak ya. Dan yang pasti memang barang-barang yang dimakan akan berpengaruh kepada karakter, akan berpengaruh kepada sikap kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah taala thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah taala Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Tapi terkait dengan dosa tadi asar bermaksud. Tidak mengapa. Tapi terkait dengan waro untuk menjaga diri, lihat bagaimana sikap Abu Bakar As-Siddiq dicolek meskipun beliau tahunya setelah diminum. Ya ini Allahu a'lam bishawab. Demikian kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga kalau bisa dihindarkan, maksudnya begitu. Kalau enggak bisa dihindarkan insyaallah tidak ya. Karena itu bukan ininya dia ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kepada jamaah mungkin nanti minta bantuannya ya untuk di lapangan yang ada waktu dan kesempatan ya. Ada mungkin ada ruangan yang perlu ditata kursi ya, yang ada waktunya ya. Kalau tidak ada waktu tidak ada mengapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.